بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, kitab Al-Alfaz fil Adabi wa ghairiha, bab atau kitab lafaz-lafaz yang berhubungan dengan etika dan yang lainnya. Bab yang keempat dari kitabul alfaz fil adab ini adalah bab karahati qawlil insani khabuthat nafsi. Khabuthat nafsi, bab makruh seorang manusia atau seseorang mengatakan sial diriku, atau diriku sial, ya, menisbatkan kesialan kepada dirinya. Ini juga ungkapan yang tidak sesuai dengan akhlak, dengan adab, ya, tidak sesuai dengan adab bila diucapkan oleh seseorang, yaitu mengatakan bahwa dirinya sial. Khabuthat nafsi, ya. Hadis yang ada di bawah bab ini, yang pertama nomor 5823, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah qala ha'un wa haddatsana Abu Kuraib Muhammad ibnu Al-Ala qala haddatsana Abu Usamah kilahuma an Hisyamin an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi. Hadha hadithu Abi Kuraib. Wa qala Abu Bakrin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur lakin. Wa lam yadhkur lakin. Hadisnya hadis Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi, ya, menyampaikan kepada kita hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum, masih seputar ucapan, ya, Nabi SAW melarang kita mengucapkan kata-kata tersebut. La yaqulanna, janganlah salah seorang kamu mengucapkan ahadukum. Apa ucapannya? Khabuthat nafsi. Dalam bahasa Arab ini menggunakan kata khabith, ya, khabith, tercela, sial, ya. kata khabith ini maknanya mungkin sama dengan laqisat sebagai solusi dalam hadis ini, tetapi kata khabith ini yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang untuk dirinya, sama dengan abdun ya, dalam bab yang sebelumnya dengan solusinya adalah gulami, fatati, fataya, atau amat, atau amati, larangannya, dan boleh mengucapkan, mengatakan kepada budak perempuannya fatati ya, atau jariyati. Maknanya mungkin hampir berdekatan, tapi penggunaan katanya yang dituntun oleh agama. Antara khabuthat nafsi, kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin sama ya. Di sini janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan sial, diartikan di sini sial sekali aku. Kalau dalam terjemahan babnya sialnya diriku, padahal kata-katanya sama. Jadi untuk mengesankan bahwa kata khabuthat ini tidak pantas diucapkan, di terjemahan hadisnya ditambahkan sial sekali. Ya, ini mungkin cara penulis atau penerjemah mengarahkan kita kepada makna yang tidak diinginkan oleh agama bila diungkapkan dengan khabuthat. Ya, khabuthat. Walakin liyakul, akan tetapi ucapkanlah, kata Nabi, laqisat, penggunaan katanya saja, laqisat nafsi. Akan tetapi sebaiknya dia mengatakan, diriku tidak mampu lagi menanggung derita ini. Panjang sekali. Maksudnya bagaimana tidak ya, mengungkapkan kata-kata yang melahirkan rasa pesimis, ya, rasa pesimis dan menyerah kalah, hilang semangat, mental sudah tidak ada lagi, down. Ya. Nah, ini kata-kata khabuthat. Sementara laqisat, bisa jadi yang diartikan di sini, bagaimana penerjemah menginginkan makna laqisat itu, dia memang kalah, tetapi kekalahan yang kemenangan yang tertunda. Orang terkadang mengatakan dia tidak gagal, tetapi dia mengungkapkan kemenangan yang tertunda atau kesuksesan yang belum tiba. Ungkapan seperti inilah yang padahal dia memang gagal, cuma kata-kata yang dia sampaikan tidak memunculkan dia pesimis, artinya tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan perjuangan. Kalau sudah gagal, gagal. Ini kata-kata khabuthat itu maknanya. Kalau sudah gagal, dia tidak memikirkan atau tidak membayangkan akan ada lagi kesuksesan setelahnya. Ini kata khabuthat. Sementara laqisat sederhana, maknanya mungkin juga gagal, tetapi itu yang diartikan kemenangan yang tertunda, ya, kesuksesan yang belum tiba. Ya. Ya. Ini penggunaan kata, dan ini yang diungkapkan, yang diinginkan oleh kitab ini Al-Alfaz, itu memilih kata-kata yang tepat. Jangan sampai kata-kata yang dipergunakan maknanya tidak baik. Nah, itulah hadis yang pertama. Sedikit perbedaan antara dua, antara riwayat dua imam atau dua gurunya Imam Muslim. Di sini ada dua guru Imam Muslim. Yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Yang kedua Abu Quraib Muhammad ibn Al-Ala. Ya, Abu Quraib Muhammad ibn Al-Ala. Lafaz gurunya Abu Quraib Muhammad ibn Al-Ala adalah yang pertama. La yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi walakin. Di situ ada walakin. Dan akan tetapi, liyakul, hendaklah dia mengatakan laqisat nafsi. Laqisat nafsi. Sementara lafaz gurunya yang pertama, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi liyakul. Lakinya tidak ada. Atau, ya, liyakul, hendaklah dia mengatakan Nah, itu saja perbedaannya, dan ini dijelaskan oleh Imam Muslim dalam riwayat yang sekarang. Inti hadisnya sama, mengajak kita untuk mengungkapkan kata-kata yang tepat, ya, memilih kata-kata yang bijak, ya, sampai memilih kata-kata yang tidak menghilangkan semangat, walaupun memang sama gagal, tetapi ketika dia mengabarkan, dia tidak mengungkapkan kata-kata yang dipahami oleh orang lain, dan dia juga merasakan bahwa dia tidak akan mungkin lagi untuk tegak, bangun, bangkit, untuk mengejar kesuksesan dia di waktu yang akan datang. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 5824, kata Imam Muslim, wa haddatsanahu Abu Quraib, ini gurunya yang kedua tadi, Muhammad bin Ala, qala haddatsana Abu Muawiyah, ini dengan jalur yang berbeda, tadi Abu Usamah gurunya, sekarang Abu Muawiyah, bihadzal isnad, dari Abu Muawiyah sampai kepada Aisyah sama dengan sanad yang sebelumnya, yaitu dari Hisham, dari ayahnya Urwah ibnu Zubair, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bunyi hadisnya sama. Ini hadis yang ke 5824. Hadis setelahnya 5825. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah, dua orang, qala akhbarana Ibn Wahdin qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an abi Umamah ibni Sahl ibni Hunayf an abihi Sahl ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum, kalau tadi la yaqulanna, di sini la yaqul ahadukum khabuthat nafsi wala wal yaqul laqisat nafsi. Ini ungkapan bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya mungkin ya, carilah kata-kata yang tidak, yang maknanya tidak menandakan bahwa kita sudah tidak mau lagi melanjutkan perjuangan dan patah arang, ya, gagal dan tidak mau bangkit. Ya, inilah mungkin ungkapan-ungkapan, walaupun dalam bahasa Arabnya itu tadi, ya, seseorang tidak boleh dalam bahasa Arab mengucapkan bahwa, mengabarkan bahwa dirinya sial, dan kesialan yang tidak ada di setelahnya kemujuran, tidak ada keberuntungan, ya pokoknya selalu sial. Ini bisa jadi diucapkan oleh seseorang. Ya, saya ketika bersamamu sial terus. Ya, ini juga sama. Atau ketika saya bekerja di tempat itu tidak ada untungnya. Ini semua kata-kata yang kurang tepat atau tidak tepat bila diucapkan, karena membuat seseorang itu putus asa dan tidak lagi mau melakukan perjuangan. Ya. La yaqul ahadukum qabuthat nafsi. Bukan la yaqul, la yaqulanna, tetapi la yaqul. Sama artinya, cuma sedikit ada penegasan. Kalau pakai nun yang bertasydid itu ada penegasan. Namanya nun taukid. Sementara larangannya sama. Ya, la yaqul, janganlah salah seorang kamu mengucapkan qabuthat nafsi. Wal yaqul, tidak ada akan tetapinya, tetapi wal yaqul, dan hendaklah dia mengatakan laqisat, digunakan kata laqisat dalam bahasa Arab. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bab yang keempat. Ya. Kata An-Nawawi dalam syarahnya, di ya 622, di tengah-tengah Di tengah-tengah alinea pertama itu, Nabi SAW mengajarkan etika dalam bertutur kata dengan menggunakan kata-kata yang baik dan meninggalkan kata-kata yang buruk. Para ulama mengatakan bahwa kata laqisatnya artinya lemah. Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa artinya adalah sempit. Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang tertidur dalam sholatnya dan menyebutkan fa'asbah khabith, ini jawaban untuk hadis yang lain. Ini ada kata wa inna ma kariha lafzul khabath li basha'atil ismi wa allamahum al-adab fil alfadhi wa isti'mali husniha wa hujrani khabithiha qalu wa ma'na laqisat ghussat wa qala ibn al-arabi ma'nahu daqat. Ini kata laqisatnya yang lebih sederhana daripada khabuthan, dan ada kata-kata yang sama diungkapkan oleh Nabi. Nabi sekarang melarang menggunakan kata khabuthat atau khabith. Menyesali diri dengan mengatakan khabuthat nafsi. Di saat yang lain, dia justru mengabarkan ada seseorang yang bangun tidur, bangun dari tidurnya dalam keadaan khabithan nafsi. Tidakkah ini bertentangan? Di satu sisi dia melarang, di sisi yang lain dia yang mengucapkan. Nah, ini yang dijawab oleh Nawawi. Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang tertidur dari salatnya dan menyebutkan, Nabi menyebutkan tentang orang tadi, fa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ini tentang hadis orang yang tidur itu syaitan membuhul di tengkuknya 3 buhulan. Ya. Orang yang tidur malam, syaitan memberikan memantrai. Ya, membacakan mantra di tengkuknya 3 mantra. Ya. Jadi dibuhul, jadi buhulan sihir. Disihir atau dimantrai oleh setan 3 kali lipat. Ya. 3 kali. Ya. Ikatan-ikatan atau buhulan-buhulan tersebut. Nabi SAW mengabarkan untuk laki-laki atau orang yang pertama, tersentak bangun, kemudian dia bangkit, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Ini untuk salat subuh ya. Bangkit, kemudian berwudu. Ketika dia bangun, maka terputuslah buhulan yang pertama. Kemudian ketika dia berwudu, putuslah buhulan kedua. Dan ketika dia salat, maka terputuslah semua buhulan setan tadi. Dan buhulan mantra buhulannya adalah, alaikan laylun tawilun farqud. Ini mantranya setan. Ini memang terasa, padahal ya, waktu subuh itu kan sudah hampir ketika kita tersentak 1/4 jam lagi, 1/2 jam lagi, tapi kita menganggap itu 1 malam rasanya. Nah, ini yang mantra siapa? Alaika lailun tawil farqud. Tidurlah lagi masih panjang. Ya. Nah, ketika dia bangkit, buhulan yang mantra yang pertama ya habis kekuatannya, dan ketika saat dia berwudu habis mantra yang kedua, buhulan yang kedua, dan ketika dia salat, selesai salat, Nabi SAW mengatakan fa asbaha mutmainnan nasyitan, atau kama qala SAW, tenang, lapang dadanya, kemudian semangat hidupnya. Sementara kebalikannya, ini yang diceritakan tentang khabith. Ya. Fa asbaha khabithan nafsi. Loh, kenapa ini? Nabi mengatakan, tidak boleh mengatakan khabuthat. Sekarang dia menisbatkan khabith kepada orang. Ya. Zahirnya bertentangan. Ini yang dijawab oleh Nawawi. An-Nawawi khabithan nafsi, maka dia mulai pagi hari itu dalam keadaan khabithan nafsi, jiwa yang khabith, yang sial, yang tidak memiliki semangat, sempit, ya, kaslan, ini sifat kedua, dipenuhi oleh atau dikelilingi dan dilumuri oleh sifat malas, tidak ada semangat. Nah, ini memang terasa ya ketika kita sudah mulai hidup, kita bangun dari tidur itu dengan ibadah, harinya akan penuh dengan kesemangat, dengan semangat bekerja yang luar biasa. Dan yang diinginkan oleh Nawawi di sini adalah di hadis ini Nabi mengatakan la yakulanna ahadukum khabuthat nafsi. Sementara di sini dia mengatakan kepada orang lain, pada orang yang tadi yang yang dikuasai oleh syaitan dengan sihirnya, dengan mantranya, sehingga dia bangunnya jam 7, tidak sholat subuh, ya. Ya. Bangunnya jam 6:30, jam 7, jam 8, atau seterusnya, dia bangun hari memulai hari itu dengan khabithan nafsi kaslan. Kata Al-Qadi, ya, maka Al-Qadi, maksudnya Al-Qadi Iyad, dan ulama lain mengutarakan jawabannya, jawaban untuk ini, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan hal tersebut berkenaan dengan orang lain. Dan seseorang yang tidak disebutkan namanya di mana dia berada dalam kondisi yang buruk, dia tidak menyebut individu tertentu, dia menyebutkan sifat. Ya, dia tidak mengklaim atau tidak menuduh si fulan, ya, yang bernama si fulan, tidak. Nabi SAW menyebutkan sifat orang yang dalam keadaan seperti tadi, bagian kedua, yang berhasil setan, ya, menyesatkannya, menjerumuskannya kepada hal-hal yang diinginkan. Jadi jerat-jeratnya mengenai semuanya, ini keadaan orang tersebut. Bukan orang tertentu, ya. Siapapun yang sifatnya seperti itu dalam keadaan khabithan nafsi. Jadi tidak menyebutkan nama. Dia, bukan menyebutkan diri beliau dan juga bukan menyebutkan dirinya sendiri. Tapi dia menyebutkan sifat orang yang terjerat oleh syaitan dengan buhulan-buhulan tadi. Dan bahkan dalam sebagian riwayat bahwa syaitan mengencingi telinganya. Ya, mengencingi telinganya. Ini luar biasa bagaimana kita dipermainkan oleh syaitan. Di saat kita menjauh dari tuntunan agama, dari ketaatan dan beribadah kepada Allah, tidur itu telinga kita sudah penuh dengan kencing syaitan. Apalagi yang mendengar azan tetapi tidak bangkit untuk menyambut seruan azan. Ya. Nah, ini telinganya dikencingi oleh syaitan. Jadi syaitan itu tidak membiarkan kita saat saat berjaga atau terjaga atau dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan tidur pun dia berusaha bagaimana kita berdosa. Beda-beda, ya. Orang yang tidur jam 9 atau jam 11, 12 kemudian tidur terus sampai lanjut jam 7. Tidak terbangun-bangun. Berbeda. Dengan orang yang tersentak bangun sebelum subuh, ya, kemudian dia lanjutkan tidurnya. Yang satu tidurnya dapat uzur dari Allah, walaupun dia kelewatan waktu sholat. Yang kedua, dia tidur yang kedua itu tidur dosa. Tidur dibelenggu oleh syaitan. Ya. Tidur yang dibelenggu oleh syaitan. Sementara tidurnya sama. Bangunnya jam 7 juga, kedua-duanya, yang satu ma'zur. Ya, ma'zur. Seperti kejadian Nabi SAW dalam hadis yang telah kita pelajari. Dalam sebuah perjalanan pulang dari peperangan. Dan biasanya Nabi SAW tidak singgah di malam hari. Biasanya singgah di bahagian kedua dari malam. Kalaupun dia singgah di awal malam. Nanti istirahat penuh, kemudian di ujung malam dia bisa bangun. Di hari itu, di peristiwa itu, kata perawi yang bercerita, ketika Nabi melanjutkan di awal malam, ya, kami mengira bahwa Nabi SAW akan melanjutkan ke subuh hari dan tidak istirahat. Ternyata tidak kuat. Tidak kuat. Padahal sudah lewat pertengahan malam. Akhirnya Nabi SAW istirahat, apalagi setelah peperangan, dan meminta seseorang untuk berjaga. Karena memang sudah hampir dipastikan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa bangun subuh. Ya. Maka Nabi SAW meminta ada seseorang yang meronda, menjaga untuk membangunkan nanti subuh. Ada seseorang, ya, sahabat yang siap untuk menjaga mereka untuk tidak tidur, tetapi semuanya kan kelelahan, semuanya letih. Yang memang niatnya tidur istirahat, tidur semua. Yang niatnya berjaga tertidur. Ya. Dan baru mereka tersentak ketika matahari sudah tinggi. Dan hadis Muslim. Ya. Dan termasuk yang pertama-tama bangun Nabi SAW ketika cahaya matahari menerpa mereka semua. Ini tidur mereka, tidur yang walaupun bangunnya sudah jauh dari waktu subuh, tapi mereka ma'zur. Ya, ma'zur. Yang diinginkan, yang dijelaskan oleh hadis ini, orang yang sebelum subuh sudah bangun, tetapi mereka lanjutkan. Nah, tidur keduanya, tidur dibelenggu dan dikencingi oleh syaitan. Waliyadzubillah. Jadi kata-kata Nabi khabithan nafsi bukan menuduh seseorang dengan nama tertentu dan juga tidak menisbatkan khabith nafsi pada dirinya sendiri. Jadi keluar dari konteks hadis kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Bab yang terakhir dalam kitab Al-Alfaz ini, bab isti'malul miski wa annahu athyabu at-tibi wa karahatu raddi ar-rayhani wat-tibi. Bab menggunakan misk. Ini salah satu dari jenis minyak harum, parfum ya, misk. Wa annahu athyabu at-tib. Ini anjuran untuk menggunakannya atau memakainya karena dia adalah parfum yang paling utama, yang paling harum ya. Dan makruhnya menolak pemberian parfum. Rad makarahatu raddir raihan wat-tib. Raihan juga jenis dari wangi-wangian. Ya, ketika ada orang menghadiahkan, baik menghadiahkan botolnya, satu botol, atau menghadiahkan ketika dia letakkan di tangan kita, ini makruh. Ya, makruh menolak pemberian parfum, ya, wangi-wangian. Bab memakai minyak kasturi, ini nama kasturi, ya, yang merupakan minyak wangi yang paling baik, dan makruh hukumnya menolak kemangi. Rehan salah satu dari bentuk dari jenis wangi-wangian, bisa jadi dari daunnya ya, atau wangi-wangian yang terbuat dari daun tersebut dan parfumnya. Parfum. Baik. Hadis yang pertama 5826. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama an Syu'bah qala haddatsani Khulaid ibn Ja'far an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kanat imra'atun min bani Israil qasiratun tamshi ma'a imra'atayn tawilatayn. Nabi bercerita tentang berita Bani Israel. Ada seorang wanita dari Bani Israel yang posturnya pendek, qasirah. Tamshi ma'a imra'ataini tawilatain. Sedang berjalan dengan dua temannya yang tinggi. Semampai, tinggi. Fattakhadhat rijlaini min khashab. Jadi untuk ya tidak terketara antara dia dengan dua temannya, atau memang menjaga penampilan, dia buat pengelabuan, penipuan, yaitu menambahkan kaki dari kayu. Sekarang ini sepatu hack apa ya, itu kan sama ya, sama agar nampak tinggi, dan memang ini menggunakan alas kaki yang seperti itu. Itu luar biasa. Bukan hanya menampakkan tinggi, tetapi menampakkan aurat juga. Jalannya sudah berbeda. Pinggulnya, bokongnya sudah nampak berbeda dengan tanpa menggunakan yang haknya tinggi. Haknya tinggi. Nah, jadi wanita tersebut ya, melakukan hal yang tadi. Fattakhadhat rijlaini min khashab. Wa khataman min zahab. Mughlaq mutbaq, ya, dia menggunakan emas, ya, cincin yang memakai sandal yang terbuat dari kayu dan cincin emas rapat yang diberi penutup, ya, menunjukkan bahwa dia besar, ya, ukurannya, tapi bukan emas semuanya, semuanya palsu. Sama dengan penampilan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang sekarang ini. Ya. Wajahnya tidak seberapa nilainya, tetapi ketika dipolesi nampak kecantikannya. Makanya kata salah seorang dai, ya, perempuan yang pakai bersolek-solek itu nilainya rendah, maka dia butuh untuk menaikkan nilainya. Nilainya 6, dengan bersolek nilainya dari 8. Hilang soleknya, turun nilainya, jadi 6. Ya. Itulah hakikatnya. Wa khatama min dhahab mughlaq mutbaq, maksudnya dipolesi emas tadi sehingga nampak besar. Thumma hashadhu miskan, nah, ini yang berkenaan dengan bab kita. Dibuatnya dilumuri, ya, cincinnya atau pakaiannya, ya, dengan minyak wangi. Wa huwa athyabu thayyib, jadi dari aromanya saja orang ini kaya, ini orangnya tinggi, jadi ketika dipilih dia menandingi dua temannya yang asli, yang tingginya asli, ya, tetapi dia punya kelebihan dari dua teman yang tinggi tadi, yaitu cincin perhiasannya dan juga wanginya. Jadi orang kan memilih kepada dia. Ketika ada pilihan nanti orang memilih, ya, kalau dari sisi postur sama semuanya padahal dia palsu. Dari sisi kelebihannya pancai memakai perhiasan, walaupun perhiasan juga palsu. Emasnya sedikit, ya, lumurannya yang melapisinya yang besar. Kemudian wangi-wangiannya, memakai wangi-wangian yang mahal, bermerek, aromanya saja bukan aroma dalam negeri, luar negeri. Ya. Nah, ini tentu dia yang dipilih padahal semuanya palsu. Wa huwa athyabu thayyib, famarrat bainal mar'ataini falam ya'rifuha, ketika dia bersama dengan mereka, jadi orang tidak mengenali sifat asli atau bentuk asli dari wanita yang satu ini. Bahwa dia pendek, ya, kelebihan-kelebihan yang dia miliki juga dipolesi dengan yang baik-baik, ya. Faqalat biyadiha hakadha wa nafadha syu'bah yadahu, lalu dia berbuat dengan kedua tangannya, lalu dia berjalan di antara dua wanita tersebut tanpa diketahui oleh orang-orang, maka dia pun memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Kita tidak tahu apa yang dimaksud. Dan Syu'bah mencontohkan, Syu'bah menggerak-gerakkan tangannya. Ya, nanti akan kita bacakan apa yang diuraikan oleh Nawawi. Dan itu hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Bunyi babnya ada maknanya kan menganjurkan. Ya, memakai minyak kasturi. Tetapi hadisnya, ya, hadisnya lebih kepada celaan. Jadi bukan mencela minyak kasturinya, tetapi mencela orang yang memakai minyak kasturinya. Ya, minyak kasturinya. Niat orang memakainya juga tercela. Dan ini juga yang kalau dalam agama kita, wanita keluar tidak dibenarkan memakai wangi-wangian. Ayyuma imra'atin kharajat musta'tiratan fahiya zaniyah, ya, atau liyajidan nasu rihaha, wanita mana yang keluar dengan berwangi-wangian maka dia seorang pezina. Apalagi ditekankan bahwa dia berwangi-wangian agar didapatkan wangi-wangian harumnya oleh orang. Jadi tidak dibenarkan, dan ini keadaannya di Bani Israel, syariatnya berbeda. Dan kemungkinan kalau kita hubungkan dengan bunyi bab, bahwa di sana Nabi SAW mengatakan wa huwa athyabu thayyib, ini mungkin yang berkenaan dengan kasturi. Memilih minyak kasturi ini karena Nabi mengatakan ketika menceritakan menyimpangnya wanita di Bani Israel dahulu, dia menambahkan catatan bahwa kasturi itu athyabu thayyib. Wahwa abtiyabut tim. Ini mungkin yang berhubungan erat dengan bunyi bab. Kita lanjutkan 5827. Imam Muslim mengatakan hadatsana Amrun an-Naqid qala hadatsana Yazid bin Harun an Syu'bah an Khulaid bin Ja'far Wal-mustamir. Ya. Ini dua orang ya. Namanya Al-mustamir. Qala sami'na Aba Nadrata yuhadithu an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhakara imra'atan min bani Israel hashat khatamaha miskan. Jadi dia melumuri cincinnya dengan misk, minyak kasturi tadi. Wal ani yang berhubungan dengan bab kita. Wal misku athyabut tib. Dan misk itu adalah minyak wangi yang paling baik, yang paling wangi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5828 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibata wa Zuhair bin Harbin kilahuma anil Muqri qala Abu Bakr haddatsana Abu Abdurrahman al Muqri ya an Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Ubaidullah bin Abi Ja'far an Abdurrahman al A'raj عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ini yang berkenaan dengan bahagian kedua dari bunyi bab ya man urida alaihi raihanun fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmali tayyibur rih ya. Berkenaan dengan bahwa misk adalah athyabut tib itu dua hadis sebelumnya dari hadis Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Nabi mengatakan wal misku athyabut tib. Walaupun redaksi hadisnya menceritakan tabiat wanita Bani Israel. Dan kita harus tahu bahwa penyebab kehancuran Bani Israel adalah wanita. Fa inna awwala fitnatin Bani Israel kana fitnisa. Ini salah satunya. Wanita-wanitanya mengelabui orang. Dia tidak terlalu menonjol, tapi dia tampilkan ya, penambah-penambah yang lainnya. Dan itu yang ada di wanita-wanita di zaman kita sekarang ini. Dan ini pula yang akan menghancurkan sebuah umat. Sebagaimana Allah menghancurkan Bani Israel dengan tabiat wanita-wanita seperti tadi. Dan itu pula yang menyebabkan kehancuran umat di akhir zaman. Dan di antara tabiat wanita dan Bani Israel berzina seperti kisah. Ya dalam bab sebelumnya wanita berzina walaupun di situ konteksnya atau bunyi hadisnya menceritakan tentang Allah mengampuni dosanya tapi di waktu itu banyak pezina-pezina wanita yang menjual diri menjajakan dirinya untuk berbuat zina dan ini juga penyebab kehancuran satu umat rusaknya moral wanita-wanitanya ya. Dan di hadis yang sekarang, ini hadis bukan hadis Abu Sa'id lagi, tetapi hadis Abu Hurairah. Berkenaan dengan bahagian kedua dari bunyi bab, yaitu makruh menolak pemberian minyak wangi. Kata Nabi SAW, man urida alaihi raihan. Ini disebutkan salah satu jenis dari jenis minyak wangi, raihan. Kenapa? Tidak kasturi, padahal redaksi sebelum kasturi. Karena kasturi mahal. Ya, jarang pula orang yang mau memberi ya. Ya mungkin minyak wangi yang biasa, harganya murahan, tapi tetap wangi. Biasa orang memberi hadiah. Kalau seandainya memberi hadiah dengan minyak wangi yang terkenal, yang harum, tentu ini lebih utama. Dan menolaknya, apapun minyak wanginya, dimakruhkan. Ya. Nabi SAW menyebutkan salah satu yang mungkin nilainya tidak seperti misk, tetapi menolaknya tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Man urida alaihi raihan, siapa yang mendapatkan tawaran ya, untuk diberikan raihan, fala yarudduhu, maka janganlah dia menolaknya. Kenapa? Fa innahu khafiful mahmali. Karena biasanya minyak wangi ini kan kecil botolnya. Bukan seperti madu yang minyak yang ukuran beratnya 1 kilo bawa ke mana-mana kan tidak mungkin menerimanya. Tapi kalau minyak wangi kan biasanya botol kecil-kecil, bisa masukkan ke saku, ataupun ketika ditawarkan hanya melengket sedikit di tangan. Ya. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ ya, مَحْمِلِ di sini طَيِّبُ الرِّيْهِ dan dia harum. Ya. Dan dia harum. Ya. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi untuk orang seorang teman yang baik. Ya. apa masalul jalisis salih wal jalisis su, perumpamaan teman dekatnya, teman akrab yang saleh dengan yang tidak saleh. Sementara yang saleh kabai'it-tib, seperti penjual minyak wangi. Ya. Imma antastariha antabta'aha au tajida minha ra'ihatan tayyibah. Atau engkau minimal mendapatkan bau yang harum. Biasanya kalau kita masuk ke penjual minyak wangi, kita akan diberikan sampelnya ya untuk kita memilihnya kan, ketika walaupun kita tidak jadi membeli, kita membawa keluar wangi minimal. Sementara teman dekat, teman karib yang tidak baik, seperti pengrajin besi memompa untuk membakar besinya, akan memercik api-api atau bunga-bunga api. Kalau kita pun jauh dari percikan bunga apinya dan tidak mengenai pakaian kita, aromanya yang tidak sedap yang kita hirup. Nah, inilah perumpamaan yang luar biasa. Dan ini minimal berkenaan dengan hadiah minyak wangi ini, minimal. Ya. Ketika kita menerima uluran tangannya untuk mendapatkan minyak wanginya, kita membawa atau mendapatkan wangi. Ya. Wallahu a'lam. Hadis terakhir 5829, Imam Muslim mengatakan haddatsani Harun bin Sa'idin al-Aili wa Abu Tahir wa Ahmad bin Isa. Tiga orang gurunya Imam Muslim di sini. Qala Ahmad haddatsana wa qala al-akharani akharani akhbarana. Ini perbedaan ya penerimaan riwayat lafaz ada ya antara haddatsana dengan akhbarana, dan guru mereka Ibnu Wahab Abdullah. قال أخبرني مخرمة أن أبيه النافع نافع مولى بن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا يستجمر رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ya cara mengharumkan diri di bangsa Arab, bukan dengan cairan tetapi dengan asap ya, dengan istijmar dari jimar ya, jamrah dari bara yang dipanaskan, dan asapnya yang dibutuhkan. Makanya seringkali ya di event-event berkumpulnya petinggi-petinggi, orang-orang penting, biasanya itu sudah diasapkan dahulu tempat tersebut, dan nanti ada orang yang khusus membawa asap. Nanti dibawa, ditawarkan kepada setiap orang, nanti diletakkan di dadanya, dikibas-kibaskannya, penutup kepalanya itu, ini juga termasuk. Dan salah satu yang pernah saya ceritakan di sini, di Jakarta ketika guru kita Syekh Abdul Razak Badr hafizahullah ta'ala mendapatkan hadiah gaharu. Kebetulan dia sudah dapat hadiah yang banyak juga, dan keberatan dia, dia khawatir offer ya timbangannya, dan banyak dia dapat. Dia serahkan ke saya ketika itu saya di kamarnya, ambil oremu aspiri. Ya, untuk apa oleh saya, kita kan jarang, yang kita tahu dengan asap-asap ini kemenyan ya, yang pakai asap-asap ini dukun, kemenyan ya, untuk ritual-ritual yang menyimpang. Kau tidak tahu bahwa sunnah, salah satu dari sunnah yang disunnahkan, mengharumi masjid di hari Jumat dengan wangi-wangian dengan asap ini. Akhirnya saya bawa, dan kebetulan juga dipasang di sini beberapa tahun yang lalu. Ya. Ini salah satu ya cara mengharumkan, bukan hanya dengan cairan parfum, tetapi juga dengan istijmar. Yaitu istijmar. Biasanya kata istijmar ini dalam bab fikih adalah istinja dengan benda keras. Ya, kata Nabi SAW, "Idza stajmara ahadukum falyastajmir bi thalath." Dalam bab fikih itu menggunakan tiga batu, karena dalam fikih itu istinja terbagi dua. Ada istijmar menggunakan benda keras, batu asalnya, kemudian dengan istinja secara khusus menggunakan air. Menggunakan kedua-duanya sekaligus Ini yang paling utama dan yang paling yang dibandingkan antara yang pertama dan yang kedua, yang paling bersih adalah dengan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali istinjaknya dengan air. Adapun dengan jimar, kadang-kadang dalam hadis tidak boleh istinjak dengan rauz, dengan kotoran hewan, walaupun bentuknya seperti batu, ya, keras ya, tetapi tidak dibenarkan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan tiga, lalu satu dibuangnya. Sahabat tidak tahu, ternyata yang satunya tai unta. Ya. Ini kata istijmar, tapi istijmar yang di sini adalah yang tadi, berwangi-wangian dengan asap gaharu. Ya. Apabila Ibnu Umar memakai wangi-wangian, maka dia menggunakan kayu pohon gaharu yang tidak dicampur dengan apapun. Dibakar, diasap. Ya. Atau menggunakan kapur barus ya, yang ia campur dengan kayu pohon gaharu. Mungkin dibakar. Atau air kapur barus itu yang dicampur dengan gaharu, kemudian dibakar, bisa jadi. Atau minyaknya. Ya. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Idza istajmara istajmara bil aluwah ghaira mutarratin wa bika ghaira mutarrah, yang tidak ada campurannya, asapnya saja, atau dengan kafur, kapur baharus, kapur ya, yang yatrahuhu ma'al aluwah, yang dicampur dengan kayu aluwah tadi. Dan ini salah satu cara mengharumkan ruangan, mengharumkan diri, yang mengharumkan pakaian dengan asap. Summa qala hakadha kana yas'a, ini hadisnya. Tadi kan perbuatan Ibnu Umar masih mauquf. Kemudian dia menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwangi-wangian dengan asap gaharu, yaitu terkadang dengan gaharunya saja atau dengan campuran ya, yang lain. Di sini campurannya kafur, dan itulah bab yang kelima. Kalau kita perhatikan, ada hubungannya dengan lafaz? Ada? Hah? Tidak, ya. Tidak ada. Tidak ada kata-kata yang berhubungan dengan lafaz ya. Ya, adalah berwangi-wangian. Dan mungkin hubungannya, bila mana kata-kata itu baik, dia harum. Ya, lafaz itu bila mana baik, setelah memberikan arahan-arahan menggunakan kata-kata yang tepat, kemudian dikunci oleh Imam Muslim dengan pembahasan tentang harum. Jadi ini pemahaman saya saja. Ya, bisa jadi setiap kata yang indah itu bagaikan kesturi. Ya, bila mana kata itu dipilih dengan baik, jauh dari kata-kata yang kurang tepat, apalagi yang tidak tepat, ya tentu dia bagaikan kesturi. Mungkin itulah hubungannya dengan bab al-alfaz, walaupun dia hanya wangi-wangian. Dan berakhir pula pelajaran kita tentang bab atau tentang kitabul alfal hari ini, Kamis ya, tanggal berapa? 28 Safar. Bukan Rabiul Awal ya, Safar ya. Safar 42 sekarang ya. Oktobernya berapa? 15. 20. Bab ini sangat sedikit sekali. Kitab ini sangat sedikit sekali babnya. Kita mulai hari Senin ya, 25 Safar. Ya. Sekarang 28 Safar. Berapa hari? 3 hari ya? 4 hari. InsyaAllah pada pekan yang akan datang kita lanjut ke kitab yang baru, yaitu Kitab Syairi. Ya. Kitab Syairi di sini Syairi. Bisa jadi. Ya, bukan Syairi. Kalau Syairi rambut, di sini maksudnya Syairi. Karena bab yang pertama melantunkan syair. Kalau syair rambut, melantunkan rambut. Ya, ini nanti kita akan pelajari. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.